kecintaanku yang besar di kancah perang. Kau harus kuat, yakin pasti menang. Sekolahlah biasa saja, jangan pintar-pintar percuma. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau, sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel, peduli titel diktat atau titel mujijah. Dibikin susah, cari saja senang walau banyak utang. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur, sebab orang jujur hanya ada di kami. Pilihlah